Bapak Jimmy, selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak Jimmy. Saya rasa ya politikus-politikus sekarang kan pikirannya cuma mau mementingkan kepentingan sendiri ya. Jadi dengan adanya KPA ini ya benar-benar bagus juga untuk rakyat. Kita sebagai rakyat ya seharusnya kasih kepercayaan dikit lah ke atau sabar dikit. Saya yakin ya entah DPR atau DPR akhirnya bisa bersih juga dan akhirnya benar-benar untuk kepentingan rakyat. Makasih. Oke. Okay. Bapak Heri. Ya, selamat sore. Sore Bapak, silahkan. Ya, pertama betul, mereka kan udah keluarin modal waktu mereka mau dipilih menjadi anggota DPR. Jadi mereka harus kumpulin uang untuk balikin modal dan untung. Yang kedua, tidak hanya di DPR korupsi, di semua lini. Kalau pemerintah, orang-orang pejabat, orang-orang KPK ngerti, semua lini, jangan pura-pura nggak tahu dah. Makasih. Oke, okay. Silahkan 633-9160 kembali kami buka Bapak John, selamat sore. Ya, selamat sore Bu. Silahkan Pak John. Kalau menurut kami memang itu badut-badut, itu semua badut-badut politik itu memang untuk berkaya diri sendiri semua. Nggak ada yang untuk kepentingan masyarakat, maunya itu untuk kantong sendiri keluarga mereka masing-masing. Cukup itu aja. Oke. Okay. Bapak Andi, silahkan bagaimana komentar Anda? Saya sih nilai kalau selama ini sarang yang nggak dibasmi ya tetap aja tikus tuh berkeliaran terus, Bu. Eh? Hmm. Yang penting ya kita berantas sarangnya dulu gitu, mm-hmm. baru tikusnya. Selama ini ya kalau kita berantas tikusnya, sarangnya nggak diberantas ya tetap aja akan timbul tikus-tikus baru. Begitu Bu, komentar saya, makasih. Terima kasih. Apa pandangan Anda, Bapak Ju? Halo. Ya silakan Pak. Kalau pendapat saya sih Bu, watak dari para pejabat di DPR kita itu semuanya watak koruptor semua. Saya pernah berbisnis sama salah satu pejabat dan itu semuanya duit semua yang keluar Bu, nggak bakal bisa dihilangin kecuali mereka semua dipecatin semua. Gitu aja Bu. Makasih. Terima kasih.